بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أعزني وأعزكم الله، kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mufid على كتاب التوحيد yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan beliau, qawluhu falyakun. Qala rahimahullah ta'ala, qawluhu falyakun, maka sabda Rasulullah SAW yang mengatakan falyakun, maka hendaklah. Alfa, huruf fa yang ada pada falyakun lilistinaf au atifah. Huruf fa di sini adalah untuk menunjukkan jumlahnya adalah jumlah istinafiyah, atau bisa juga fa-nya adalah huruf atof, huruf atof yang ma'atuf kepada kalimat sebelumnya. Ulam lil amr, sedangkan huruf lamnya adalah lamul amr, lam yang menunjukkan untuk perintah. Sehingga awal menjadi isim bari bagi yakun. Awal menjadi isim bagi yakun, yang asalnya yakunu karena kemasukan lam lil amr, maka dia menjadi dibuang wawnya dan dia dibaca marfu karena isim kana, kana yakunu. Wa khabaruha syahadah, sedangkan khabar daripada yakunu adalah syahadata. Wa qila al-aqsu, ada juga yang berpendapat sebaliknya, artinya awal itu adalah khabar muqaddam bagi yakun, sedangkan syahadatu adalah isim mu'akhar. Nah, yakni awal khabar muqaddam, maksudnya adalah awal adalah khabar muqaddam, wa syahadatu isimnya pun mu'akharan. Nah, sehingga boleh juga dibacanya terbalik, artinya terbalik di sini, falyakun awwala, boleh, atau falyakun awwalu juga boleh, yang penting tahu kedudukannya begitu. Iya, dalam nahwu seringnya memang demikian, bisa dibaca ini, bisa dibaca itu, yang penting kita tahu posisinya dia sebagai apa. Nah, wallahir, sedangkan zahir daripada kalimat ini, annahu yuridu ayyubayyina anna awwala ma yakunu hiya syahadah. Yang zahir dari kalimat ini, dari jumlah ini, atau dari sabda Rasulullah SAW ini, bahwasanya Nabi yuridu ayyubayyin, ingin menjelaskan anna awwala ma yakun, bahwa yang pertama kali yang hendaknya dilakukan hiya syahadah, adalah asyhadah, persaksian. Nah, persaksian dari ahli kitab, dari mad'uin. Wa idza kana kadhalik, kalau seperti ini keadaannya, kalau demikian kondisinya, yakunu awwalu marfu'an, sehingga awal dibaca secara marfu menjadi awwalu, ala annahu isim yakun, menjadi isim bagi yakun. Nah, ay awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Ini maksudnya adalah yang pertama kali yang kalian dakwahkan kepada mereka adalah syahadah an la ilaha illallah. Nah, qala qawluhu, kemudian ucapan Syekh rahimahullah ta'ala, syahadah, asyahadah huna minal ilmi, dan syahadah di sini termasuk dari ilmu, termasuk dari ilmu. Qala ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Illa man syahida bil haqq, kecuali orang yang mau bersaksi dengan al-haq, bersaksi dengan al-haq. Kemudian apa? Allah mengatakan wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Berarti persaksian itu hendaknya dibangun di atas ilmu. Karena kalau sebuah persaksian tidak dibangun di atas ilmu, itu namanya apa? Itu namanya zur, qaul az-zur, ucapan palsu. Ya, atau persaksian palsu. Tapi kalau persaksian itu dibangun di atas ilmu, ini barulah namanya apa? Asy-syahadah. Ini baru namanya apa? Asy-syahadah. Ya. Nah, sehingga ketika seseorang itu bersyahadah atau mengucapkan syahadah, itu artinya mereka mengucapkannya di atas ilmu. Makanya kata Syekh di sini apa? Asy-syahadah huna minal ilmi. Syahadah, persaksian itu bagian dari ilmu. Maka kata Syekh, fa syahadatu huna al-ilmu. Maka syahadah di sini adalah ilmu. Wa nutqu bil lisan. Namanya syahadah itu adalah ilmu yang kemudian diucapkan dengan lisan. Kenapa? Li'anna syahida mukhbirun an ilmin. Karena syahid, orang yang mempersaksikan, adalah orang yang menyampaikan, memberitakan, an ilmin, dari sebuah pengetahuan. Wa hadzal maqam la yakfi fihi mujarradul ikhbar. Maka kedudukan ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, la yakfi fihi, tidak cukup padanya, mujarradul ikhbar, hanya menyampaikan saja, tidak cukup hanya memberitakan saja. Bala budda min ilmin wa ikhbarin wa qabulin wa iqarin wa id'anin. Bahkan namanya syahadah itu wajib padanya ada ilmu, ada ikhbar, ada qabul, menerima, ada iqrar, ada penetapan, iqrar, wa id'an, juga ada id'an, ay inqiyad, ketundukan. Ini namanya syahadah. Maka lahirlah dari syahadah itu apa? Adanya syarat-syarat asy-syahadah. Ya, yang dipersyaratkan apa? Ini ilmu, ya. Kemudian apa? Al-yaqin, ya. Al-qabul, ya. Al-intiyad dan seterusnya. Nah. Falau i'taqada biqalbih wa lam yaqul bilisanih. Sehingga kalau seandainya ada orang yang meyakini dengan hatinya, tetapi tidak mau mengucapkannya dengan lisannya, tidak mau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, innahu laisa bimuslim bil ijma'. Maka dia bukanlah seorang muslim bil ijma', menurut kesepakatan para ulama. Hatta yantiqu biha, sampai dia mengucapkan dengan asyhadah ini. Kenapa? Karena dalam syahadah tidak cukup hanya meyakini saja, tidak cukup hanya mengilmui saja, tetapi juga harus ikhbar. Ini an-nutqu bil lisan, an-nutqu bil lisan, harus mengucapkan dengan lisan. Li'anna kalimata asyhadu, karena kata asyhadu, aku bersaksi, tadullu alal ikhbar, menunjukkan atas ikhbar, pemberitaan. Wal ikhbar mutadhamminun lin-nutqi, dan namanya memberitakan itu harus mengandung penyampaian. Namanya memberitakan itu harus ada yang disampaikan. Iya. Benar. Seseorang tidak dikatakan memberitakan, memberitahukan sesuatu kalau tanpa menyampaikan. Iya. Begitu. Baik. Fala budda minan nutqi. Sehingga kata Syekh Muhammad, wajib adanya nutq. Wajib adanya an-nutq, menyampaikan, mengucapkannya. Faniyah faqat la tajzi. Maka niat saja tidak cukup. Niat saja tidak cukup. Naam. Wala tanfa'uhu 'inda Allah, dan tidak bermanfaat juga di sisi Allah. Hatta yantiq, sampai dia yantiq, mengucapkannya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li 'ammihi Abi Thalib, sebagaimana ucapan Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Apa? Kul, ya ammi, kul, wahai pamanku, kul, ucapkanlah. Adapun keyakinan, pamannya meyakini kebenaran Nabi kita alaihi salatu wasalam. Nah, sekarena meyakininya, beliau membela Rasulullah SAW. Begitu. Sangat percaya kepada Rasulullah SAW. Tetapi apa? Tidak cukup. Rasulullah SAW justru apa? Meminta dari pamannya untuk apa? Untuk mengucapkan kul, katakan. Walam yakul, dan di sini dalam kisah ini Rasulullah SAW tidak mengatakan i'taqid an la ilaha illallah, yakinilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Tidak. Tidak cukup hanya meyakini saja. Kalau soal meyakini, Abu Thalib sudah meyakini. Demikian. Tetapi yang diinginkan di situ adalah juga an-nutqu. Dalam syahadah adalah an-nutqu, mengucapkan, ya. Mengucapkan syahadah. Kemudian qaulu la ilaha ay la ma'buda. Kalimat atau kata la ilaha artinya adalah la ma'buda. Kenapa demikian? Karena fa'ilahun bimakna ma'luhun. Ilahun maknanya adalah ma'luh. Nah, karena dia mengikuti wazan fi'alun. Wazan fi'al bermakna maf'ul. Wazan fi'al itu maknanya adalah maf'ul. Fahuwa fi'alun bimakna maf'ul. Karena ilah itu dari wazan fi'al. Fi'al maknanya adalah maf'ul. Maf'ul ini berarti apa? Kalau ma'bud, apa maf'ul berarti ma'bud maknanya. Wa 'indal mutakallimi ilahun bimakna alih. Nah, sedangkan menurut mutakallim, ilah itu maknanya adalah alihun. Ya. Kenapa? Karena menurut mutakallimin, ilah itu dia merupakan isim fa'il. Ilah adalah isim fa'il. Nah, diambil dari kata alihun. Wa alaihi, oleh karenanya mutakallimin mereka menafsirkan la ilaha illallah dengan apa? Wa alaihi yakunu makna la ilaha ay la qadira. Ini asal-muasal kenapa mutakallimin menartikan syahada an la ilaha illallah dengan la qadira illallah. Ya. La khaliqa illallah. Begitu. Ya. Ini asal-muasalnya. Kenapa? Karena mereka meyakini bahwasanya lafad ilahun itu maknanya adalah alihun. Lafad ilahun maknanya adalah alihun. Padahal keliru. Ilahun itu dari wazan fi'al. Fi'al maknanya adalah maf'ul. Begitu. Fi'al adalah wazannya, dia wazan fi'al adalah maknanya maf'ul. Nah, sehingga kalau dikatakan la qadira alal ikhtira fahada batil. Kata Syekh Munusain, wa alaihi yakunu makna la ilaha ay la qadira alal ikhtira. Berdasarkan inilah mutakallimi mereka mengartikan la ilaha artinya tidak ada qadir, tidak ada yang mampu Alal ikhtira, untuk mencipta. Nah, tidak ada yang mampu untuk mencipta illallah, kecuali Allah, katanya. Atau dengan arti kata lain, la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, katanya. Baik, wa hadza batil, dan ini apa? Batil. Nah, kenapa batil? Walau qila bihadzal ma'na lakana al-musyrikun alladziina qatalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muwahhidin. Kalau maknanya demikian, lau qila bihadzal ma'na, kalau seandainya maknanya seperti ini, lakana al-musyrikun, tentulah kaum musyrikin, kata Syekh, alladziina qatalahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, muwahhidin, mereka semua adalah orang-orang yang bertauhid. Kenapa mereka orang-orang yang bertauhid? Li'annahum yuqirruna bih, karena mereka menetapkan ini. Mereka apa? Menetapkan ini, meyakini ini. Apa buktinya? Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kata Allah Ta'ala, wala in sa'altahum, kalau kamu tanya kepada mereka, man khalaqahum, siapa yang telah menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, pasti dia akan menjawab apa? Allah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Nah, demikian. Baik, sehingga dari sini apa? Kalau soal hanya sekedar apa yang tidak apa maknanya adalah tidak ada yang mampu kecuali Allah, tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah, maka kaum musyrikin juga meyakini. Iya. Kaum musyrikin juga mengucapkannya. Nah, berarti mereka semua muwahhidin. Yang menjadi persoalan, kenapa Rasulullah SAW memerangi muwahhidin, orang-orang yang bertauhid? Berarti tidak mungkin, mustahil. Iya. Rasulullah SAW tidak mungkin memerangi orang-orang yang bertauhid. Yang diperangi justru adalah orang-orang yang musyrik. Nah, demikian. Wa qala ta'ala, juga Allah Ta'ala dalam surah Zumar ayat 38 mengatakan, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka, wa la in sa'altahum, kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Nabi, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi? Apa jawabannya? La yaqulunna Allah. Pasti mereka menjawab Allah. Ya. Berarti apa? Berarti mereka bukanlah muwahhidin. Berarti mereka bukan muwahhidin. Berarti apa? Berarti dalam pemahaman terhadap la ilaha itu ada kekeliruan. Ya. Nah, bahwa ilah dengan wazan fi'al ini bukan bermakna isim fa'il, tetapi justru dia adalah maf'ul, begitu. Ya. Nah, demikian. Wa in khila, kalau seandainya ada yang bertanya, kaifa yuqulu la ma'budu illallah, bagaimana bisa bermakna la ma'budu illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, wal musyrikun ya'buduna asnamahum, sedangkan kaum musyrikin mereka beribadah, menyembah berhala-berhala mereka. Kalau dikatakan la ma'budu illallah, berarti apa? Kaum musyrikin juga berarti muwahhidin. Buktinya apa? Buktinya mereka menyembah berhala-berhala mereka. Karena yang berarti berhala-berhala itu adalah Allah. Ya, karena tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ya. Baik. Maka apa? Dijawab oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala, ujiba, maka dijawab pertanyaan ini, bi annahum ya'budunaha bi ghairi haq, jawabannya adalah karena mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut bi ghairi haq, tanpa hak. Ya, tanpa apa? Hak. Nah, demikian. Fahum in sammauha aliha, sekalipun mereka menamakannya dengan aliha, sesembahan. Ya. Sekalipun mereka menamakannya dengan aliha, sesembahan-sesembahan mereka. Fa'uluhiyatuha batilah, maka keuluhiyahannya telah batil. Ya, keuluhiyahannya batil. Walaysat ma'budat bihaq, sehingga mereka bukanlah ma'budat bihaq, yang diibadahi dengan hak. Ya. Hey. Lihat dalam surah Luqman, sebelum Allah menyatakan apa? Zalika bi'annallaha huwal haq. Ya. Apa ayatnya sebelumnya? Allah menanyakan, alam tarau. Ya. Ya. Anna alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Begitu kan? Ya. Baik. Kemudian apa? Barulah setelah itu Allah menyatakan zalika bi'annallaha huwal haq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Demikian. Lihat. Jadi yang disinggung, lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang sifat-sifat yang berhak untuk diibadahi, barulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa itulah Allah yang hak. Begitu. Itulah Allah yang hak. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki dan ini dan itu semua. Kemudian apa? Baru inilah yang pantas untuk diibadahi. Nah, demikian. Walidzalika idza massahumud durr, oleh karenanya apabila ad-durr, kesulitan itu menyentuh mereka, menimpa mereka, laja'u ilallahi ta'ala, maka mereka langsung berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhlasu lahu ad-din, bahkan mengikhlaskan agama bagi Allah tabarak wa ta'ala. Iya. Lihat. Ini buktinya. Kalau mereka ditimpa kesulitan, ditimpa ad-dur. Iya. Ketika mereka ditimpa kesulitan, mereka langsung berlindungnya kepada Allah dan mengikhlaskan agama bagi Allah. Wa 'ala hadza la tastahib an tusamma aliha. Oleh karena inilah, maka sesembahan-sesembahan mereka itu tidak pantas untuk dinamakan dengan alihah. Kenapa? Karena kalau ditimpa kesulitan, mereka justru larinya ke siapa? Kepada Allah. Ya. Nah, ketika mereka diombang-ambing dan di lautan juga sama. Mereka apa? Berlindungnya kepada Allah. Tapi ketika apa? Sudah selamat mendarat ke tepian, idahum yusyriku, tiba-tiba mereka apa? Berbuat syirik lagi. Ya. Nah, berarti apa? Berarti mereka, sesembahan mereka itu bukan sesembahan yang hak. Nah. Fahum ya'budunaha wa ya'tarifuna bi'annahum la ya'budunaha illa li'ajli an tuqarribahum ilallahi faqat. Nah. Sehingga jawabannya apa? Karena mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka tersebut, wa ya'tarifuna, dan mereka juga mengakui bahkan apa, bi annahum la ya'budunaha, bahwasanya mereka tidaklah beribadah kepada sesembahan mereka illa li ajli an tuqarribahum, melainkan untuk mendekatkan diri mereka ilallahi faqat, kepada Allah saja. Ya. Kalau ditanya apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Kami tidak mengibadahi mereka kecuali agar mereka-mereka inilah yang mendekatkan kami kepada Allah semata. Begitu katanya. Ya. Berarti hakikatnya apa? Hakikatnya itu bukan alihah. Bukan alihah. Nah, begitu. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Begitu. Itu cuma sekedar nama saja yang mereka buat-buat. Faja'aluha wasilatan wa dhari'atan sehingga mereka menjadikannya sebagai wasilah dan zari'ah, ya, sebagai sarana dan jembatan untuk mereka, pintu untuk mereka bisa dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa bihada at-taqdir la yaruddu alaina iskal fi qawli rusul li qawmihim. Maka dengan takdir ini, ya, la ma'buda bihaqqin illallah, maka apa? La yaruddu alaina iskal, tidak bisa memberikan iskal kepada kita, ya, tidak bisa memberikan iskal kepada kita ketika para rasul semuanya mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha malakum min ilahin ghairuh, u'budullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah, malakum min ilahin ghairuh, apa yang bagi, ya, apa yang tidak ada bagi kalian sesembahan selainnya. Ya, li'anna hadhihi al-ma'budat la tastahiq an tu'bad, karena sesembahan-sesembahan ini tidak berhak untuk diibadahi. Balil ilahul ma'bud haqqan huwallahu subhanahu wa ta'ala, bahkan ilah yang ma'bud, yang diibadahi, yang hak adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Demikian. Wa fi qawlihi la ilaha illallah, sedangkan dalam ucapan la ilaha illallah, nafyul uluhiyah li ghairillah, mengandung makna dinafikan, dihapus semua uluhiyah, semua keilahan untuk selain Allah. Wa isbatuha lillah, dan ditetapkan hanya bagi Allah semata. Wa lihada ja'at bitariqil hasr, oleh karenanya lah datang dalam bentuk al-hasr, ya, la ilaha, ya, begitu. Kenapa? Karena la-nya di sini apa? La nafiyah lil jins, ya, begitu. Datang dalam bentuk seperti ini, la ilaha, dibatasi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak, begitu, ya, dinafikan jenis, ya, nafiyah lil jins, tidak ada sesembahan, ya, yang hak illallah, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian ikhwati a'azani wa azakumullah, naktafi bihadal qadar, aku lukawli hadha, astagfirullah walakum walisal muslimin wal muslimat min kulidam, wa sallallahu alaihi nabina muhammadin wa alaihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tafadu wa